rock Dewi tahun duwe bayangan sesok Yen wes waya omah-omahan Aku mau cokoran sarungan Kowe blonjo dasteran Nangis saiki wes dadi kenangan aku Karo kowe wes pisahan Aku kiri kowe kanan Wes beto Dino sayang-sayangnya Sedih dan kebahagiaan dilewati Tahun-tahunnya Aku menang-menangan Parku ini kangen-kangenan Kadang beta pilih Cokoran sarung dan gue blonjo dasteran Nangis saiki wis dadi kenangan aku Karo kowe wis pisah Aku kiri kowe kanan Wis beto Aku mau cokoran sarungan Kowe blonjo dasteran Nangis saiki wis dadi kenangan aku